sengaja aku mengenalmu. Di saat yang tak mungkin jatuh cinta, ku tak pernah menyangka kau merebut hatiku yang ku tutup untuk sebuah cinta yang lain. Jalan apa adanya, tak ada yang terlalu istimewa, dan kita hanya bertemu untuk sesaat. Lepaskan kenangan itu. Kaulah kenangan yang tertinggal di hatiku. Tak pernah lagi kan ku temui cinta seperti kamu. Jadi ku tak peduli, asalkan saja kau tahu ku telah terjatuh dalam perangkap asmaramu. Jangan.